بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kembali keterangan Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah terhadap matan kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith karya Al-Imam As-Sabuni Rahimahullah sampai pada halaman 45 pada ucapan beliau qala wa yujrunahu, berkata Al-Imam As-Sabuni Rahimahullah, wa yujrunahu maksudnya mereka ahlul hadis ya telah membiarkan memahami nas-nas dalil-dalil yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ala zahir, sesuai dengan zahir yang nampak dari dalil-dalil tersebut. Apa maknanya? Kata beliau Syekh Rabi Hafizahullah, ay ahlus sunnati humul ladzina yujrunahu 'ala adh-dhahir. Mereka ahlus sunnah telah membiarkan dalil-dalil tersebut ya di atas zahirnya. Makna yang dipahami dari yang nampak dari dalil-dalil tersebut. Ini adalah jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Jalannya ahlul hadis. Jalannya as-salafiyun. Naam. Ay ala zahirihi al-la'iqi billahi azza wa jal. Sesuai dengan zahir yang pantas, yang layak bagi Allah azza wa jal. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laysa adh-dhahiru alladhi yadhhabu ilayhi ahlul batili minal mu'attilah wal mushabbihah. فإن كلا من المشبهة والمعطلة يقولون إن الظاهر هو هذه المعاني الفاسدة التي يتوهمونها من مشابهة ومماثلة صفات الله سبحانه وتعالى لصفات المخلوقين. Bukan zahir yang dipahami oleh ahlul batil dari kalangan mu'attilah ahlu ta'til dan dari kalangan musyabbihah ahlu atashbih. Karena masing-masing dari musyabbihah dan mu'attilah tersebut berkata sesungguhnya zahir yang nampak ya dari dalil-dalil tersebut adalah makna-makna yang rusak yang mereka pahami dari penyerupaan dan kesamaan antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ya. Zahir yang dipahami ahlu sunnah benar-benar sesuai dengan makna yang nampak dari dalil tersebut. Yang ini diketahui dari bahasa Arab. Lughah al-Arabiyah. Naam. Bukan seperti yang dipahami oleh ahlu tashbih dan ahlu ta'til. Yang mereka maknai zahir dari ayat tersebut atau hadis tersebut yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah adalah penyerupaan. Sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Bukan seperti itu. Ya, zahir yang benar. Zahir tersebut adalah yang nampak dari makna-makna dalil-dalil tentang sifat-sifat tersebut. Yang dipahami dari bahasa Arab. Nah. Lidhalika yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah berkata, كل معطل مشبه وكل مشبه معطل. Kaidah penting ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap mu'attil, setiap orang yang menta'til, menolak sifat-sifat Allah, berarti dia telah mentashbih ya. Setiap orang yang menta'til, menolak salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, berarti dia juga telah melakukan tashbih dia juga akan melakukan tashbih, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nanti akan ada keterangannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Wa kullu musyabbihin mu'attilun. Kaidah yang kedua, kebalikannya juga disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setiap orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, berarti dia juga menta'til, menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Keterangannya, perhatikan baik-baik, keterangan Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala terhadap kaidah ini. وَذَلِكَ أَنَّ الْمُعَطِّلَ يَفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ النُّصُوصِ أَنَّ فِيهَا تَشْبِيهًا. Yang demikian dikarenakan, seorang mu'attil, seorang ahlu ta'til, memahami dari zahir nas-nas sifat, bahwasanya padanya terdapat tashbih, penyerupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ya, dan sifat-sifat yang lainnya. Kata mereka, orang-orang yang menta'til ini, ya, mereka memahami dahulu, ya, dalil-dalil tersebut berarti ada unsur penyamaan, penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan? Setelah mereka, ya, memahami dalil tersebut, ya, ada penyerupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, fayadhhabu ila ta'wil wa tahrif wa ta'til. Mereka setelah terjatuh dalam tashbih, kemudian mereka pergi dan melakukan ta'wil, tahrif, dan ta'til. Ya, akhirnya menolak. Berarti ditolak sifat kedua tangan dari bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tolak. Kenapa? Karena mereka sebelumnya telah terjatuh dalam tashbih. Ya. Kalau kita pahami, kita tetapkan ayat ini sesuai dengan zahirnya, kata mereka, berarti tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Oleh karena itu mereka kemudian tolak ta'til. Inilah makna dari ucapan atau kaidah yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kullu mu'attilin musyabbihun. Setiap orang yang menta'til, dia juga mentashbih. Ya. Setiap orang yang menolak sifat dari sifat-sifat Allah, berarti dia telah terjatuh sebelumnya juga pada apa? Tashbih. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, kaidah yang kedua, apa maknanya? Ya, diterangkan oleh beliau kemudian, wal musyabbihu yafhamu hadha at-tashbih wa yujammit 'alayhi wa yu'attil as-sifat al-haqiqiyyah allati yajibu itsbatuha lillahi 'azza wa jalla. Dan seorang yang mentashbih, dia menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dia mengatakan dan meyakini tangan Allah seperti tangan makhluknya. Ya. Dia berarti telah menolak, meniadakan sifat yang hakiki, yang wajib ditetapkan bagi Allah. Yaitu Allah memiliki dua tangan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbeda dengan sifat yang ada pada diri makhluknya. Berarti yang telah terjatuh dalam tashbih, dalam tamthil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dia juga terjatuh dalam ta'til, menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang hakiki, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, yang berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluknya. Berarti kaidah ini sangat penting. Kullu mu'attil musyabbih. Setiap yang menta'til sifat-sifat Allah, berarti dia telah mentashbih juga, telah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Begitu pula kebalikannya. Setiap yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, berarti dia telah terjatuh juga dalam ta'til, menolak, meniadakan, ya, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fal muradu bizzahir 'inda ahli sunnah. Adapun yang dimaksudkan dengan zahir di sisi ahli sunnah, di sisi ahlul hadis, di sisi as-salafiyun, al-ma'na alladhi yafham, al-ma'na alladhi yufhamu min al-lafzi fi lughatil Arab. Ini perhatikan. Ini makna zahir Ya, maksudnya ahlus sunnah memahami dalil-dalil, nas-nas dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Ahlus sunnah, ahlul hadis memahami sesuai dengan zahirnya. Maknanya apa? Maknanya adalah ya, menetapkan sesuai dengan zahirnya. Al-ma'na alladhi yufham. Makna yang dipahami minal lafzi, dari lafad tersebut. Fi lughatil Arab, di dalam bahasa Arab. Fadhahirul istiwa, mathalan, dicontohkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Zahir dari sifat istiwa, sebagai contoh. Fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, istawa alal arsh. Zahir dari sifat istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah disebutkan dalam firmannya, ya, istawa alal arsh. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arshnya. Annallaha subhanahu wa ta'ala istawa fauqa arshihi wa istakarra alih wa ala alih kama fassarahu as-salafu. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arshnya, maknanya adalah istakarra alih, tinggal ya di atasnya, wa ala alih, dan tinggi di atasnya. Disebutkan ini sebagaimana disebutkan atau ditafsirkan oleh para salaf. Ya, ala wartafa'a wastaqarra wasa'uda. Ya, ini yang makna-makna yang disebutkan oleh salaf, para ulama tentang istiwa. Fa hadha alladhi yufhamu min lughatil Arab. Ya. Inilah yang dipahami, makna yang dipahami dari bahasa Arab. Walladhi la nafhamuhu huwal kaifiyah. Adapun yang tidak kita pahami adalah kaifiyah. Ya, kaifiyah bagaimana dari sifat tersebut kita tidak ketahui. Ya. Naam. Inilah makna dari kaidah yang sangat terkenal, ucapan Al-Imam Malik rahimahullah, al-istiwa ma'lum, ya, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'ah. Ya. Istiwa, dan begitu pula sifat-sifat Allah subhanahu wa yang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya maklum, diketahui maknanya sesuai dengan zahirnya, yaitu dipahami maknanya dari lafaz tersebut dalam bahasa Arab, dipahami. Iya. Wal kaifu majhul, adapun kaifiyah bagaimana dari sifat-sifat tersebut, itulah yang tidak kita ketahui. Iya. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya, mengimani sifat-sifat tersebut adalah suatu perkara yang wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan bagaimana tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kaifiyahnya, itu adalah sesuatu yang bid'ah. Iya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yakiluna ilmahu ilallahi ta'ala, ay yakiluna kaifiyatas sifati, فالذي يقيلونه إلى الله تعالى هو علم الكيفية لا علم المعنى. قال رحمه الله, telah berkata رحمه الله, yaitu Al-Imam As-Sabuni رحمه الله, mensifati ya ahlul hadith, mensifati ya ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengembalikan ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang dimaksud dengan ilmu yang dikembalikan kepada Allah? Dikatakan oleh beliau Syekh Rabi' hafizahullah, mereka mengembalikan kaifiyah sifat. Mereka mengembalikan pada Allah ilmu tentang kaifiyah sifat-sifat Allah. Ya, bukan ilmu tentang makna. Adapun makna dari sifat-sifat tersebut dipahami sesuai dengan zahirnya dalam bahasa Arab. Adapun yang tidak kita ketahui, yang tidak kita pahami adalah kaifiyah, bagaimananya dari sifat-sifat tersebut. Oleh karena itu, kita kembalikan ilmu kaifiyah tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah yattasifu bi annahu 'alimun wa nu'minu bi hadzal 'ilm. Lakin hadza 'ilmun la yushbihu 'ilmal makhluqin. Fa 'ilmuhu subhanahu wa ta'ala ahata bi kulli syai'. Naam. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tersifati bahwasanya Dia Maha berilmu. Iya. dan kita mengimani dengan ilmu tersebut. Akan tetapi, ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak menyerupai ilmu yang ada pada diri makhluk-makhluknya. Karena ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Ya. Berbeda dengan ilmu yang ada pada diri makhluk yang sangat terbatas. Kama akhbarallahu an nafsih, sebagaimana yang Allah kabarkan tentang dirinya. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatin al-ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dan hanya di sisi Allah kunci-kunci perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu yang di daratan maupun di lautan. Dan tidaklah sebuah daun, sehelai daun yang terjatuh gugur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Dan tidak pula sebuah biji di kegelapan bumi yang terjatuh kecuali Allah juga mengetahuinya. Dan tidak pula yang basah maupun yang kering kecuali semuanya telah tercatat dalam kitab yang nyata. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Wa ilmul makhluqati لا يشبه علم الله سبحانه وتعالى لا من قريب ولا من بعيد. Sedangkan ilmu makhluk-makhluknya tidak menyerupai, tidak bisa menyamai ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dari dekat, tidak pula dari jauh. لا البشر يشبه علمهم علم الله تبارك وتعالى ولا الملائكة. قال تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. Ya, tidak ada di antara manusia dan tidaklah manusia keilmuan mereka tidak akan mampu menyerupai ilmu Allah. Ya, ilmu-ilmu yang dimiliki oleh manusia tidak serupa dengan ilmu Allah tabaraka wa taala. Tidak pula malaikat, ilmu-ilmu malaikat tidak menyamai, tidak menyerupai ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidaklah mereka meliputi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali tidaklah mereka mengetahui dari ilmunya kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah telah mengajarkan kepada makhluknya suatu ilmu, baru makhluk tersebut mengetahuinya. Ilmu yang ada pada diri makhluk itu sangat terbatas. Naam. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang tersamarkan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illa Allah. Ya, ini ucapan al-Imam As-Sabuni rahimahullah selanjutnya. Dan mereka Ahlu Sunnah, Ahlul Hadis, mereka mengakui bahwasanya ta'wilnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Apa maknanya? Diterangkan oleh beliau Syekh Rabi Hafizahullah. Ya'ti huna kalamul Imam Malik rahimahullah. Ya. Pada perkara ini datang kaidah ucapan al-Imam Malik rahimahullah. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة فهذا يأتي جوابا على كل سؤال عن أي صفة من الصفات فإذا قيل مثلا كيف اليدان نقول اليدان معلومتان لكن كيفيتهما مجهولة وهكذا نقول في سائر الصفات. كتب لي حفظه الله تعالى إهد دلم هل إني ketika ingin memahami perkataan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, وَيُكِرُّونَ بِأَنَّ تَعْوِيلَهُ لَا يَعْلَمْهُ إِلَّا اللَّهُ. Dan mereka ahlu sunnah, ahlu hadis, mengakui, ya, bahwasannya tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dikembalikan pada kaidah ucapan Al-Imam Malik rahimahullah. Al-istiwa ma'lum, istiwa itu diketahui maknanya, ya, secara zahirnya, ya, dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul, dan yang tidak diketahui adalah kaifiyah dari sifat tersebut. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang bagaimana dari sifat tersebut adalah bid'ah. Dan ini ucapan beliau Al-Imam Malik rahimahullah adalah sebagai jawaban pada setiap soal pertanyaan tentang sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanyakan kaifal yadan, bagaimana dua tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan al-yadani ma'lumatan. Dua tangan tersebut adalah diketahui maknanya sesuai dengan zahirnya. Penetapan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah dua tangan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, berbeda dengan tangan-tangan yang ada pada diri makhluknya. Lakin, akan tetapi, ini yang penting, kaifiyahnya, bagaimana dua tangan Allah Subhanahu wa taala tersebut majhulah, tidak kita ketahui kaifiyahnya, bagaimana dua tangan tersebut, ya. Dan menanyakan tentangnya adalah bid'ah, tidak boleh kita tanyakan, ya, tentang kaifiyah tersebut, karena kita tidak dikabarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaifiyah sifatnya, dan tidak pula Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita tentang kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib bagi kita, kita imani tanpa ragu-ragu lagi. Dan ini bagian dari tauhid kita tentang tauhid al-asma was sifat. Naam. Dan inilah yang kita katakan pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna dari sifat-sifat tersebut ma'lum, diketahui sesuai dengan zahirnya dalam bahasa Arab. Tetapi kaifiyah dari sifat-sifat tersebut itu yang kita tidak kita ketahui, dan kita kembalikan ilmu kaifiyah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu ma'lumun wal kaifu majhul. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul. والنزول والمجيء والغضب والرضا والضحك إلى آخره صفات الأفعال وصفات الذات كلها نعرف معانيها ويجب أن نؤمن بها ونثبتها لله لكن الذي لا يجوز أن ندعيه أو نقوله هو علم الكيفية. كتب لي وحفظه الله تعالى علم معلوم. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu kita ketahui maknanya. Allah Maha berilmu. Iya. Sifat ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyikan bagi Allah Subhanahu wa taala suatu apapun. Adapun kaifiyah dari sifat tersebut kita tidak ketahui. Demikian pula tentang istiwa. Sifat istiwa itu diketahui maknanya. Ala wartafa'a wastaqarra was'uda. Adapun kaifiyahnya kita tidak kita ketahui. Begitu pula sifat nuzul, turun, wal maji' datang, wal ghadab marah, wal ridha keridaan, wal dhahik tertawa, dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah, sifat-sifat af'al, sifat-sifat yang merupakan perbuatan Allah, dan sifat zat, semuanya kita ketahui makna-maknanya. Dan wajib bagi kita semuanya untuk mengimaninya dan menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang tidak boleh kita, ya, ucapkan, tidak boleh kita sangkakan, ya, adalah tentang ilmu kaifiyahnya. Karena ilmu tentang kaifiyah sifat-sifat tersebut adalah perkara yang kita tidak ketahui. Nusbitu lillahi sifata 'ala al-wajhi al-la'iqi bih. ثم لا ندعي علم الكيفية لا من قريب ولا من بعيد. Kata beliau, kita tetapkan bagi Allah sifat sesuai dengan yang layak dan pantas bagi Allah, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mereka-reka, menduga-duga, menyangka ilmu kaifiyah dari kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak dari dekat dan tidak pula dari jauh. Li'anna hadha huwa alladhi la ya'lamuhu illa Allah tabaraka wa ta'ala. Karena inilah ya, ilmu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu tentang ilmu al-kayfiyah. Wahtajja rahimahullah biqawlihi kama akhbar Allah 'anil rasikhin fil 'ilmi annahum yaqulunahu fi qawlihi ta'ala والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Adapun na'am, dan mereka di sini Al-Syekh Rabi' hafizahullah taala menerangkan wahtajja rahimahullah, beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah berdalilkan ya dengan ucapannya tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Beliau mengatakan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, sebagaimana yang Allah beritakan ya tentang orang-orang yang kokoh dan dalam keilmuannya, mereka mengatakan ya hal tersebut ya yaqulunahu, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Tabaraka wa taala warasikhuna fil ilmi. Ya, nanti tentang keterangan ya, ikhtilaf para mufassirin terhadap ayat ini akan dijelaskan oleh beliau hafizahullah selanjutnya. Dan akan kita baca insyaAllah ta'ala. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Adapun orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya. يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Mereka mengatakan, kami beriman dengannya. Seluruhnya datang dari sisi Rabb kami Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berakal. Qala Allah Subhanahu wa taala, ini kelengkapan ayatnya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-7, perhatikan karena nanti akan beliau terangkan panjang lebar tentang ikhtilaf perselisihan para mufassirin terhadap bacaan ya atau wukuf berhentinya bacaan tersebut, dan akan mempengaruhi dari makna ayat tersebut. Naam. Huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu al-kitab, Al-Qur'an, dan darinya terdapat ayat-ayat yang muhkam, dan itu adalah induk dari kitab. Dan yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Keterangan tentang tasyabuh dan juga al-ihkam ini telah sering diulang-ulang. Dan dahulu telah diterangkan, ya seingat saya, dalam pembahasan kitab Kashf Asyubuhat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْءٍ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ إِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Ya. Adapun orang-orang yang dalam kalbunya terdapat kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih sebagai bentuk mencari fitnah atau mencari-cari ta'wilnya. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Dan orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya. يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Kami beriman. Mereka berkata, kami beriman dengannya. Ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih, seluruhnya kami beriman dengannya. كُلٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Seluruhnya datang dari sisi Rabb kami. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dan tidak ada yang mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berakal. وَهَذِهِ قِرَاعَةٌ لِكَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ. Beliau menerangkan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah keterangan yang sangat penting berkaitan tentang ya, ikhtilaf mufassirin terhadap ayat tersebut. وَهَذِهِ قِرَاعَةٌ لِكَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ يَقِفُونَ عَلَى قَوْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Dan ini adalah bacaan dari banyak kalangan salaf Mereka berhenti dalam membacanya pada ucapan firman Allah Ta'ala, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Ya, ini ya pendapat yang pertama. Yang mereka berhenti waqafnya ya pada lafzul jalalah Allah. Naam. Wa qira'atun ukhra, ini pendapat yang kedua, ya. Dan bacaan yang lainnya tunsabu ila Ibnu Abbas wa ghairihi min al-ulama yaqulun wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhun fil ilmi. Ya, dan bacaan yang lainnya, yang kedua, ya. Mereka yang bacaan tersebut disandarkan kepada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan yang selainnya dari para ulama, mereka membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu war-rasikhuna fil ilm. Waqafnya, berhentinya pada lafaz al-ilm. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dan dalam keilmuannya. Wa yaj'aluna 'ilmal mutasyabih mimma ya'lamuhu ar-rasikhuna fil ilm. Berarti menurut pendapat yang kedua ini, mereka menjadikan ilmu tentang ayat-ayat yang mutasyabih tersebut termasuk dari ilmu-ilmu yang diketahui juga oleh ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dan dalam keilmuannya. Ya, Allah mengetahuinya dan juga orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya juga mengetahuinya. Dua makna, dua bacaan ya dalam ayat tersebut. Penjelasannya adalah sebagaimana berikut ini. Wa wajhu dzalik. Ya. Anna man waqafa ala qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah yaj'alu al-wawa fi qawlihi war-rasikhuna fil 'ilmi isti'nafiyatan fayaqifu ala qawlihi وما يعلم تأويله إلا الله ويجعل الواو في قوله والراسخون في العلم يقولون يجعلها استئنافية والفرق بين الواو الاستئنافية والواو العاطفة أن الواو الاستئنافية لابتداء الكلام. Ini yang tahu bahasa Arab, yang telah belajar bahasa Arab, perhatikan ini faedah perbedaan antara waw istinafiyah dan waw ya al-atifah. Naam. Taj'al ma ba'da al-wawi ma'tayb. Anna al-waw al-isti'nafiyah libtida'il kalam wal-'atifah taj'al ma ba'da al-wawi ma'tufan 'ala ma qablaha wa yusharikuhu fil hukmi. Wa kila al-qira'atayn jayyidatun. Kullun minha laha ma'nan sahih kama qala dhalika Ibn Taymiyyah wa ghayruhu min al-'ulama. Ya. Sisi penjelasannya ya adalah bagi yang berhenti waqafnya pada firman Allah Ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maka dia telah menjadikan wawu pada firman Allah Ta'ala warrasikhuna fil ilm. Wawu di sini adalah istinafiyah ya, maka mereka berhenti pada lafzul jalalah Allah ya, karena wawu setelahnya itu adalah wawu isti'nafiyah. Naam. Dan perbedaan antara wawu isti'nafiyah dengan wawu atifah, kata beliau, al-wawu al-isti'nafiyah libtida'il kalam. Wawu isti'nafiyah itu untuk memulai suatu pembicaraan. Berarti, yang berhenti waqafnya pada lafzul jalalah Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, berhenti sampai di situ. Iya. Berarti takwil tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian setelahnya ya kalam yang baru. Iya. Wal warasikhuna fil ilmi yaqulun. Ini ucapan yang baru karena wawunya istinafiyah. Adapun bacaan yang kedua yaitu bacaan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya dari para ulama yang mereka waqafnya pada ya kalimat atau lafaz al-ilm, mereka menjadikan wawu tersebut adalah wawu atifah, yang maknanya kata beliau taj'al ma ba'da al-wawi ma'tufan 'ala ma qablaha. Wawu atifah yang menjadikan kalam yang setelah wawu itu ma'tuf, terkait dengan yang sebelumnya. Wa yusyarikuhu fil hukmi, dan berserikat padanya, ya, berserikat dengannya pada hukumnya. Maksudnya berarti bagi bacaan yang kedua yang berhentinya pada al-ilm, ya, dan wawunya adalah wawu atifah, berarti tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan juga orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya. Nah, dan dua bacaan ini adalah bacaan yang benar. Bacaan yang benar. Dan kedua maknanya sahih. Sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Apa itu maknanya? Akan diterangkan oleh beliau selanjutnya. Kita baca secara cepat, waktu yang terbatas. Baru kita simpulkan nanti insyaAllah ta'ala. فَالَّذِينَ يَجْعَلُونَ الْوَاوَ إِسْتِئْنَافِيَّةً وَيَقِفُونَ عَلَى قَوْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَيُرِيدُونَ مَعْرِفَةَ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَكَيْفِيَّاتِهَا كَمَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْإِسْتِوَاءِ وَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ نَعِيمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ اللِّبَاسِ وَالنِّكَاحِ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ فَهَذَا شَيْءٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ فنعرف منها الأسماء والمعاني في الجملة لكن الحقائق والإحاطة بها هذا يختص به الله وينفرد به الله وحده عز وجل. Dan yang menjadikan orang-orang yang menjadikan wawu di sini istinafiyah, berarti warasikhuna fil ilmi, adalah kalam yang baru, ya, mereka berhenti pada lafzul jalalah Allah. Apa yang mereka maknakan? Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Mereka menginginkan maknanya adalah apa? Ma'rifatu haqa'ikil asya' wa kaifiyatiha. Yaitu mengetahui hakikat-hakikat sesuatu dan kaifiyah-kaifiyahnya. Maksudnya adalah, tidak ada yang mengetahui hakikat istiwa. Tidak ada yang mengetahui hakikat sifat wajah, sifat dua tangan, ya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi inilah makna, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali oleh Allah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Makna ta'wil di sini adalah apa? Hakikatul asya', pengetahuan tentang hakikat-hakikat perkara-perkara dan hakikat-hakikat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya, kaifiyah-kaifiyah tersebut, dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala tersebut kecuali Allah. Dan juga wama akhbarallahu bihi min na'imi ahli al-jannah, dan juga perkara-perkara yang telah Allah kabarkan dari nikmat-nikmat penghuni surga, dari pakaian, ya, nikahnya dan yang lainnya, makanan, minumannya, pohonnya, buahnya, istananya dan yang lainnya, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga. Tidak ada yang mengetahui hakikat dari nikmat-nikmat tersebut kecuali siapa? Kecuali Allah. Ya. Kata beliau, kita mengenal dari perkara-perkara tersebut hanya nama-nama dan maknanya saja secara global. Ya. Penghuni surga akan diberikan, ya, sungai-sungai yang mengalir di bawah surga. Ada sungai yang dari susu, sungai dari madu, sungai dari khamr yang tidak memabukkan. Akan diberikan kepada mereka istana dan yang lainnya dari nikmat-nikmat yang Allah persiapkan bagi penghuni surga, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi makna atau hakikat dari nikmat-nikmat tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis Qudsi. Hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia berkata, hadis Qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Saya telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan dalam surga yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia dan tidak pernah didengar oleh telinga-telinga manusia, dan bahkan belum pernah terlintas dalam benak-benak manusia. Ya, nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Yang kita ketahui dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis itu hanya nama-nama dan maknanya saja. Tetapi hakikat dari nikmat-nikmat tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nikmat-nikmat yang sangat luar biasa yang Allah persiapkan bagi para penghuni surga, dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar masukkan kita semuanya dalam surganya dan menjauhkan kita semuanya dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Lakin al-haqa'iq wal ihathah biha, adapun ya hakikat-hakikat dan ilmu yang meliputi perkara-perkara tersebut, kaifiyah dari sifat-sifat Allah dan perkara-perkara yang Allah siapkan bagi penghuni surga, ya hakikatnya, kaifiyahnya, ini adalah ilmu yang khusus bagi Allah. Ya, Allah bersendirian dalam mengilmuinya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah tabaraka wa taala. Naam. Adapun yang memaknai ya wawu di sini adalah atifah, ya. Maknanya juga sahih. Keterangan beliau panjang, saya baca semuanya dulu dua paragraf ini, kemudian kita simpulkan insyaallah. Waktu yang terbatas. Walladzina yaj'aluna al-wawa 'atifatan wa yaqifuna 'ala qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm. Fa hadha ma'nan sahih, lakin al-'ilma huna bi ma'na at-tafsir wa fahmu al-ma'na fi al-jumlah min ghairi ihadatin, fa na'lamu anna Allah fa na'lamu anna lillahi istiwa'un, lakin haqiqata al-istiwa' la na'rifuha لأن الاستواء معلوم والكيف مجهول وكذلك نقول في كل الصفات من النزول والمجيء والرضا والغضب والعلم والقدرة والإرادة كل صفة نقول فيها إن هذه الصفة معلومة والكيف مجهول لأنه مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وظاهر كلام المصنف هنا يوهم بعض الشيء لكن هو من أهل السنة إن شاء الله في أن هذه الصفات نعلمها في الجملة ونعرف معناها لكن حقائقها وكيفيتها لا يعلمها إلا الله عز وجل فالعلم والإحاطة بحقائقها وكيفيتها لا يعلمه إلا الله ونحن نعلم من لغة العرب معاني هذه الصفات وأن اليدين غير الوجه والوجه غير اليدين وما إلى ذلك ونعلم القدرة ماذا يراد بها وأنها تتعلق بالمقدورات وأن السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمبصرات وهكذا فنعتقد أن الله يرانا وأن الله يسمعنا وأن الله يبصرنا وأن الله ينزل وأن الله يجيء فهذه نثبتها لله عز وجل ونؤمن بها وننفي عنها التشبيه والتكييف والتعطيل والتحريف وأما الحقيقة من هذه الصفات والكيفيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. Adapun orang-orang yang menjadikan waw ya bacaan yang kedua yaitu bacaan Ibnu Abbas dan yang lainnya dari kalangan mufassirin, na'am, yang mereka menjadikan wawunya atifah dan mereka berhenti waqafnya pada lafaz al-ilm, maknanya juga sahih, maknanya juga benar. Apa maknanya? Ilmu di sini ya adalah tafsir dan juga pemahaman terhadap makna ya secara global tanpa meliputi dari segala ya sisi-sisinya. Maka kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat istiwa. Ya, kita ketahui maknanya. Ya, makna istiwa, ala, wartafa'a, tinggi. Ya, wastaqara, tinggal. Naam. Lakin, akan tetapi, hakikat dari istiwa tersebut tidak kita ketahui. Ya, karena istiwa diketahui maknanya dan kaifiyahnya majhul. Begitu pula kita katakan pada seluruh sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sifat nuzul, turun, maji, datang, ridha, wal ghadab, marah, ilmu, kudrah, kemampuan, iradah, keinginan. Setiap sifat kita katakan padanya inna hadhihi sifata ma'lumatun. Sifat-sifat ini ma'lum, diketahui maknanya. Ya, sesuai dengan yang zahir, yang nampak padanya dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul. Adapun kaifiyahnya majhul. Li'annahu mimma la ya'lamuhu illallah. Karena kaifiyah tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Berarti maknanya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil 'ilmi. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya. Ini adalah ya tafsirnya. Tidak ada yang mengetahui tafsirnya. Tafsir dari ya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut kecuali Allah. Dan juga para ulama yang kokoh dalam keilmuannya. Mereka mengetahui makna ya dari dalil-dalil tersebut. Mereka mengetahui tafsir dari dalil-dalil tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Adapun kaifiyah dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala tersebut, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Berarti dua makna tersebut, maknanya benar. Ya, maknanya benar. Dan zahir dari kalam musannif al-imam as-sabuni rahimahullah di sini, ya, itu bisa dipahami sebagian yang lain. Akan tetapi, beliau al-imam as-sabuni rahimahullah, insyaAllah, adalah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Dalam sifat-sifat ini, beliau juga menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh ahlu sunnah, ahlul hadith. Ya. Kita mengetahui sifat-sifat tersebut secara global, jumlah. Ya. Maknanya kita ketahui. Ya. Akan tetapi hakikat dan kaifiyahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Naam. Dan kata beliau, wa nahnu na'lam min lughatil Arab. Dan kita ketahui dari bahasa Arab makna dari sifat-sifat ini. Wa annal yadain ghairul wajh. Bahwasanya dua tangan itu bukan wajah. Dan wajah adalah bukan dua tangan dan sebagainya. Kita mengetahui bahwasanya kemampuan ya al-qudrah ya ini berkaitan tentang ya kekuasaan-kekuasaan Allah, kemampuan-kemampuan Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna sam'a dan pendengaran ya sifat Allah Subhanahu wa taala mendengar ini berkaitan tentang seluruh perkara ya Allah Subhanahu wa taala ya mampu mendengarnya seluruh suara-suara tersebut tidak ada yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula seluruh hal-hal yang ada ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terluput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Fana'taqid anna Allah yarana. Kita meyakini bahwasanya Allah melihat kita dan bahwasanya Allah mendengar kita. Bahwasanya Allah melihat kita dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yanzil, Allah turun dan Allah datang. Dan sifat-sifat ini kita tetapkan bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Ya, dengan kita tolak padanya tasybih. Ya, kita tolak penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan kita tolak takyif. Ya, membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kita tolak ta'til, penolakan terhadap sifat-sifat tersebut. Dan kita tolak tahrif, penyelewengan ya dari makna ya dalil-dalil tentang sifat-sifat tersebut. Dan penjelasannya semuanya ini telah lewat walhamdulillahirabbil alamin. Perincian tasybih, takyif, ta'til dan tahrif ini sangat penting dan ya ada baiknya untuk sering dimurojaah, diulang-ulang. Perinciannya, pengertiannya, definisinya, ya, dan juga hal-hal yang berkaitan tentangnya. Wa ammal haqiqatu min hadhihi sifat wal kayfiyat la ya'lamuha illallahu azza wa jal. Adapun hakikat dari sifat-sifat ini dan kayfiyah-kayfiyahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Atas segala kekurangan dan kekeliruannya saya mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa tabaraka wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.